بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sungguh sangat urgen sekali kita kaji dalam kajian surah Ali Imran ini. Karena dari sinilah perdebatan terhadap orang-orang Nasrani yang mengikuti keyakinan mereka dengan menyembah Nabi Isa bermula. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesemuanya itu adalah kesesatan, semuanya itu adalah mengikuti hal-hal yang tidak memiliki landasan yang jelas. Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas arti dan maknanya, yang tidak terjadi multi tafsir di dalamnya. Dalam hal ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi menegaskan bahwa ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah 38, dari ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini termasuk dalam kategori ayat-ayat yang muhkamat. Dan begitu juga dalam surah An-Nur, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Kata-kata 100 di sini juga termasuk ayat yang muhkamat. Sedangkan al-mutasyabihat itu adalah sesuatu yang samar, ayat-ayat yang samar yang sulit dalam memahaminya. Seperti yadullah fauqa aidihim atau pembahasan yang kerap diperbincangkan tentang asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa syubhat, sesuatu yang samar-samar itu adalah semacam jebakan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang masuk ke dalam jebakan itu berarti dia telah masuk ke dalam sesuatu yang haram. Oleh karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ayat-ayat yang muhkamat itulah yang dipergunakan karena dia adalah ummahatul kitab, karena dia adalah pokok daripada ajaran. Sedangkan al-mutasyabihat, dia adalah ayat-ayat yang wajib untuk diimani sekalipun logika atau nalar kita tidak mampu mencapainya ke sana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, dijelaskan bahwa Al-Quran tidak diturunkan dengan tujuan mendustakan satu ayat dengan ayat yang lain. Kerjakanlah apa yang kamu ketahui dengan jelas. Inilah yang Al-Muhkamah. Dan imanilah terhadap sebagian ayat yang samar-samar. Dan itulah Al-Mutasyabihan. Nah, jadi di dalam memahami ayat-ayat yang jelas ini, kita harus mempraktekannya, kita harus menjadikan dia sebagai tolak ukur, dan harus dijadikan semacam pokok daripada kehidupan itu sendiri. Sedangkan ayat-ayat yang samar, al-mutasyabihat, inilah yang kemudian harus diimani. Karena terkadang logika kita, karena keterbatasan yang ada pada diri kita, kita tidak mampu mencapai kepada apa yang dimaksud dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Taha ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Ketika kita membayangkan bagaimana arasy Allah, maka kita tidak akan mencapai kepada titik kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena ketidakmampuan atau keterbatasan daripada akal kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan bersemayam di atas arasy. Namun, para pendengar rahimakumullah, orang-orang yang memang ingin menyesatkan orang lain, dhalun mudillun, ayat-ayat yang mutasyabihat seperti inilah yang suka mereka untuk mengkajinya, suka mereka untuk memperdebatkannya, dan suka mereka untuk mendalaminya. Padahal Allah sudah menjelaskan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ. Jadi orang yang seperti itu, tidak ada lain keinginan mereka kecuali menyebarkan fitnah, isu-isu krusial, kontroversial yang membuat masyarakat awam menjadi bingung dan semakin bingung lagi, وَبِتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ, atau mencari-cari takwilnya. Kata takwil artinya at-tafsir bidunil qara'in, menafsirkan sesuatu tanpa adanya qarinah atau indikator yang mendukungnya. Ya, inilah yang disebut dengan takwil. Sedangkan tafsir adalah menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran dengan adanya qarinah pendukung atau indikator-indikator pendukung yang menguatkan daripada penafsiran atau penjelasan itu sendiri. Nah, di dalam ayat ini, seperti yang pernah juga disampaikan di dalam beberapa hari yang lalu, bahwa para ulama tafsir berbeda pendapat di mana berhentinya ayat ini. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Sebahagian atau jumhur ulama mengatakan bahwa bacaan yang tepat atau berhenti yang tepat adalah وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, berhenti di sini. Sehingga waw yang ada di sini adalah waw istiqnafiyah, bukan waw ataf. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah saja yang mengetahui. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang mendalam, hanya mengatakan amanna, kami adalah orang-orang yang beriman, beriman terhadap al-mutasyabihat. Namun sebahagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa berhenti pada warrasikhuna fil ilm, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang luas ilmunya, dan semuanya kita mengatakan amanna bihi, kita beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perdebatan atau perbedaan pendapat para ulama tentang waqaf dalam ayat inilah muncul perbedaan pendapat tentang boleh atau tidak bolehnya takwil itu sendiri. Nah, para pendengar rahimakumullah, tentu kajian ini lebih menarik jika kita dapat mendengarkan dari narasumber yang lainnya yang telah hadir di dalam studio ini, Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Saya persilakan, Ustaz. Iya, menarik sekali kajian kita pada hari ini, Ustaz Ardi, karena memang kembali menjelaskan tentang masalah pentakwilan itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di samping keberadaan ayat-ayat muhkamat juga ada keberadaan ayat-ayat mutasyabihat. Sebenarnya sebagai seorang muslim, yang paling pokok yang menjadi prinsip dasar yang harus kita pahami adalah mengimani terhadap apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena memahami perbedaan daripada makna-makna ayat yang mutasyabihat tadi yang akhirnya menjadi pertentangan dan perselisihan di antara umat Islam. Jadi itu yang paling penting harus dipahami adalah itu adalah merupakan ayat-ayat Allah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun yang ditafsirkan ataupun apapun yang ditakwilkan dalam bentuk ayat muhkamat itu semua jangan sampai memecah belah umat Islam. Yang kedua adalah yang paling penting yang saya lihat di dalam ayat ini adalah bahwa sekarang ini kalau tadi sudah disampaikan Ustaz Ardi yang ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas. Dan ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang masih samar-samar yang membutuhkan kepada penelitian untuk mengkajinya kembali. Akan tetapi, satu hal yang patut kita sesalkan adalah adanya sebahagian orang yang berusaha untuk memutasyabihkan ayat-ayat yang sudah muhkamat itu. Itu satu hal yang salah dan tidak patut untuk dilakukan. Kenapa? Pahami saja ayat-ayat muhkamat itu sebagaimana adanya. Jangan ditakwil-takwil kalau memang sudah jelas. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan innal qur'ana lam yanzil liyukziba ba'dahu ba'dan fama arabtu minhu fa'lam fa'malu bihi wa matasyabaha minhu fa'aminu. Al-Qur'an itu kata Rasul tidak diturunkan untuk mendustakan ayat satu dengan ayat lainnya. Kalau memang kamu tahu, amalkan, kalau tidak maka beriman saja sudah cukup kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada saat bertemu dengan ayat-ayat yang sudah muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas, jangan lagi coba untuk ditakwilkan dengan bermacam-macam atau ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang tidak senada dengan aturan-aturan Al-Qur'an dan hadis. Contohnya itu ya. Gimana tuh, Ustaz? Contohnya salah satu mungkin kemarin ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada. Ini kan sebenarnya bertentangan dengan keterangan Al-Qur'an sendiri. Ya, Al-Qur'an sudah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa lailatul qadar? Kan sudah jelas di situ al-qadar itu memang ada. Tapi ada pihak-pihak yang menegaskan bahwa lailatul qadar itu tidak ada. Kalaupun ada itu hanya pada malam penurunan Al-Qur'an. Kalau kita berbicara tentang kegunaan, apa gunanya berbicara seperti itu? Kalau memang Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada malam penurunan Al-Qur'an, tentunya Allah tidak perlu menjelaskan untuk konteks kekinian, ya kan? Ya, khairu min alfi syahrinya itu. Karena itu hanya ada pada masa dahulu, tidak bisa diterapkan pada masa sekarang ini. Ya, saya kira itu mungkin, teman. Ya, menarik sekali ayat 7 dari surah Ali Imran ini. Jadi, takwil itu ada dan tidak ada itu merupakan permasalahan yang klasik. Namun dalam ayat ini sendiri ditegaskan baik paham yang mengatakan takwil ada ataupun yang tidak ada, kesimpulannya yang diharapkan Allah adalah satu, yaitu jangan sampai berniat untuk zaygun. Zaygun itu apa? Menimbulkan fitnah. Jangan sampai takwil untuk menimbulkan fitnah. Kasus yang seperti Ustaz Perdana sebutkan tadi mungkin akan menimbulkan riak-riak fitnah dalam di tengah masyarakat atas paham yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada gitu. Kemudian zaygun atau ibtighal fitnah, menimbulkan fitnah, kecondongan pada merusak atau ibtighal fitnah. Tetapi sebenarnya takwil baik mengatakan ada ataupun tidak berpaham bahwa serahkanlah kepada orang ar-rasikhuna fil ilmi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan mentang-mentang takwil ada semua orang boleh mentakwilkan. Tetap dalam koridor ini harus ar-rasikhuna fil ilmi, yang betul-betul ilmunya mendalam, rusukh. Kemudian tujuan dari mentakwilkan itu sendiri adalah amanna, untuk tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mengatakan ada atau tidak, sasarannya tetap sama, yaitu menambah keimanan kepada Allah. Jadi kalaupun ditakwilkan walillahi alal arsistawa, untuk menambah keyakinan kepada Allah. Dan ini tidak salah, sebagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah tentang bagaimana menghidupkan dan mematikan. Awalam tu'min bala walakin liatma inna kolbi. Saya percaya tetapi sekedar ingin tahu prosesnya saja, bukan menafikan bahwa Allah tidak bisa menghidupkan orang yang mati, tetapi bagaimana prosesnya. Begitu juga di sini kullu min 'indi rabbina. Kemudian takwil itu dibolehkan wa ma yazakaru illa ulul albab, untuk mencari isi dan inti permasalahan. Lubun artinya intinya. Jadi bukan sekedar permukaan saja. Kelihatan Lailatul Qadar enggak ada, langsung enggak ada. Padahal sebenarnya inti permasalahan itu bagaimana? Dikomparasikanlah dengan ayat-ayat yang lain, hadis yang lain, qaulul ulama, sehingga lubul masalah, inti permasalahan itu menjadi jelas. Itulah mungkin yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu, ulama mazhab atau ulama mujtahid itu tadi. Terima kasih. Baik, saya melihat begini, seperti yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, bahwa banyak sekarang orang yang kita sesalkan, malah yang muhkamat itu seakan-akan dijadikan mutasyabihan. Nah, kalau saya melihat Ustaz, kadang-kadang karena tak mau dia atau tak mampu dia melaksanakan yang muhkamat tadi, dibilangnya ini mutasyabihat. Supaya apa? Kalau mutasyabihat kan dia multi tafsir begitu. Jadi mana yang enak kita ikutin kan gitu. Mana yang sesuai kita buat, mana yang tak sesuai kita tinggalkan. Jadi sebenarnya bukan muhkamat itu menjadi mutasyabihat. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwa ummul kitab ini adalah pokok daripada ajaran agama itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh komponen daripada bangsa ini, marilah kembali kita kepada ayat-ayat al-muhkamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mari kita tegakkan syariat Islam tidak hanya secara individu, tetapi secara kolektif di bangsa ini. Untuk apa? Untuk kemakmuran kita bersama di bangsa ini. Bukankah dunia ini atau bahkan bumi yang kita pijak ini adalah milik Allah? Di dalam genggamannya lah hidup dan mati kita, dan di dalam genggaman Allah lah segala apa yang kita miliki, bahkan diri dan jiwa kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, tanpa mengkaji kepada Al-Quran, hidup kita ini akan menjadi bias dan hidup kita ini akan menjadi binasa. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Dan akhirnya saya Ardiansyah dan Ustaz Perdana serta Ustaz Indra dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih ala husni mutaba'atikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.